Delta Enterprise masih bersama-sama. Sentimen banget Delta Enterprise untuk panjenengan semuanya. Tangannya diangkat semuanya, kepung ke diri. What am I going to do? But I can't do anything. Woi! Suami dia istri, ho ho. sendiri. Macan putih.